Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan-nar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan melengkapi pembahasan kita berkaitan dengan hibatus sawab, al-isabah fil hibah. Yang pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasanya termasuk hal yang disyariatkan tatkala kita diberi hibah atau hadiah atau pemberian, barakallahu fikum, maka disyariatkan bagi kita untuk membalas pemberian tersebut, namanya al-isabah. Naam, dan ini masuk dalam apa? Dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan untukmu, maka balaslah. Fal isabah minhu. Dan isabah fil atiyah itu masuk dari bagian itu, na'amur mukafa'ah tadi. Ya kan ini entah muhammad. Tetapi dalam bab ini, na'amur klasum, ada pembahasan ya yang lebih dari sekedar mukafa'ah. Ya kan ini entah muhammad. Dan ini yang akan disebutkan di dalam hadis terakhir dalam bab ini. Ya. Nukali fitnah marah mukmujain barakulah. Oleh karena itulah na'am barakulah fikum. Ya. Mu'alif menyebutkannya sebagai bentuk pelengkap. Ya. Bentuk pelengkap dalam pembahasan isabatul al-isabah fil atiyah atau hibatul hibatul sawab. Gitu ya. Nukali fitnah marah mukmujain. Nah, telah kita sebutkan kemarin bahwasanya hibatus sawab laisa minal iwat. Ya. Ya, bukan iwat. Ya. Yeah. Bukan ganti. Nah, itu termasuk min makarimil akhlak. Termasuk na'barakallahu fikum akhlak yang baik. Nah, di saat kita diberi sebuah kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan pula. Kan gitu ya. Bukan dalam apa dalam bentuk al-iwat ya namar kelas seperti nam anamar kelasikum iwadul mabi bisaman, enggak seperti itu, yaitu gantinya barang dengan harga, enggak ya. Sekali lagi saya tekankan itu namar kelasikum ya, untuk menyatakan bahwasanya namar kelasikum ini masih dalam bentuk hibah gitu loh. Dan hibah itu namar kelasikum minat tabaruk ya, suatu pemberian yang tidak diinginkan, nih mendapatkan ganti. Paham ya? Ya kali fitnah marah mukmujuan para kaf. Nah, tapi sebelum kita baca hadis berkaitan dengan hal itu, kita baca terlebih dulu hadisnya Aisyah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Hadis yang pendek, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya baca ya. Nah, semuanya baca. Ya. Qul bitin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Walal muallifu rahimahullah. Itu al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu Abdullah dan sahabat Abbas. Qala, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, wahaba rajulun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Ada seorang lelaki yang memberikan hibah, ya, nama rakafiku. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa unta. Naqah itu unta betina yang sudah dewasa. Fa'asabau 'alaiha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membalas pemberian tersebut. Nggih. Faqala. Kemudian Rasul mengatakan, "Radita?" Kamu ridho? Maka orang tersebut, "Lah." Enggak. Fazatahu. Maka Rasulullah SAW menambah pemberiannya. Faqala. Lalu beliau mengatakan lagi, radita, kamu ridha? Qala, orang tadi mengatakan, la, tidak. Fazatahu, ditambah lagi pemberiannya. Faqala, radita. Rasul berkata lagi, ridho kamu? Maka orang tersebut mengatakan, qala na'am. Ya, ridho. Ikhwani fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Hibban. Berkata Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ikhwani fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum wadhih berkaitan dengan al-isabah. Membalas pemberian orang yang telah memberikan sesuatu pada kita. Ya kan fitnah rahmukumul barakallahu fikum. Dari hadis ini fitnah muwadhih bisa kita ambil barakallahu fikum, ambil faedah masru'iyatul isabah fil hadiyah au fil atiyah. Barakallahu fikum. Disyariatkannya barakallahu al isabah. Ya kan fitnah rahmukum dalam pemberian atau hadiah. Ketika kita dikasih barakallahu fikum masyru disyariatkan atas kita na'amaraqlaf untuk membalas pemberian tadi na'amaraqlaf ya qali fi tintah marahmukum musyam paraqlafikum ya wawwa minal mukafa'ah dan itu termasuk mukafa'ah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang dihasung oleh Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW mengatakan man sona'ilaikum ma'rufan fakafi'uhu barang siapa yang berbuat baik ya kepadamu maka balaslah kebaikan tersebut. Ini umum na'amaraqlahu fikum. Berbuat baik dalam bentuk apa saja. Entah itu dalam bentuk harta, dengan dia memberi. Maka dibalas. Entah dalam bentuk ziarah na'amaraqlahu fikum. Kepada kita. Kemudian kita ziarahi. Termasuk mukafa'ah. Entah dalam bentuk silah. Menyambung hubungan. Itu termasuk takafu' na'amaraqlahu fikum. Ya kali fitnah marahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan terkait dengan silaturahmi itu tidak sekedar takafu' ya barakallahu fikum. Silaturahmi itu engkau menyambung orang yang memutus kamu. Tapi kalau antum amarakallahu fikum menyambung orang yang menyambung kamu, itu namanya takafu. Iya, masuk dalam kuman ini. Amarakallahu fikum. Ya qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amarakallahu fikum. La al-isabah fil atiyah atau fil hadiyah masuk dalam bab ini. Ya masru. Nah, disyariatkan bagi kita amarakallahu fikum untuk ya memberikan balasan pemberian. Ya qul inna lillahi wa inna ini hukumnya. Namar mustahab min makarimil akhlak. Sangat ditekankan kalau memang punya amarakallahu fikum kasih. Iya. Ya qul inna makanya dalam bab mukafa'ah, kalau antum dapati sesuatu yang bisa untuk dikasihkan sebagai balasan pemberian, kasih. Nah, orang kalau enggak, doakan. Yang ini, ya kan ini entah. Jadi, demikian yang kuantum rahmah kumujan. Nah. Kemudian yang kuantum rahmah kumujan barakallahu fikum. Dari hadis ini pula, nah, barakallahu fikum. Ya, saat kita amarakallahu menetapkan puasa al-isabah itu masyru' dan dia termasuk makarimul akhlak, bukan termasuk sesuatu yang wajib. Ya, bukan termasuk sesuatu yang wajib. Ya, seperti takafu itu amarakallahu fikum, bukan sesuatu yang wajib, tapi makarimul akhlak, amarakallahu fikum. Ya, termasuk makarimul akhlak. Amarakallahu fikum. Kalau antum balas pemberian itu amarakallahu fikum. Ya, menunjukkan antum memiliki akhlak yang mulia, na'amarakallahu fikum. Itu termasuk kemuliaan akhlak, na'amarakallahu fikum. Kalau misalnya ada orang yang beri kepada kamu, terus kamu enggak balas, gimana? Na'amarakallahu fikum. Ya, kalau lebih tentah, enggak berdosa, na'amarakallahu fikum. Ya, kalau lebih tentah, tapi kalau bisa diupayakan untuk membalas, meskipun dengan sesuatu yang, na'amarakallahu fikum, yang, ya, yang kecil, misalnya, na'amarakallahu. Ya, kalau itu entah maramu. Nah, tapi kalau doa itu bukan perkara yang kecil ya, na'amarakallahu fikum. Ya, ketika kamu enggak mendapati apa sesuatu yang yang bisa engkau jadikan untuk membalas pemberian tadi, kebaikan tadi, doakan kan itu. Tapi doa itu bukan perkara yang kecil ya, besar juga namu. Ya, kalau itu entah maramu. Barakallahu fikum. Ya, kalau itu entah rahimani wa rahmukum jami'an. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahu ta'ala di dalam syarahnya, di dalam syarahnya Subul Salam, beliau menyebutkan warawahu Tirmidziyu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa bayyana anna al-iwadha kana sittu bakaratin. Ya. Beliau menyebutkan dalam Subul Salam, kitab Subul Salam. Na'amarakallahu fikum. Rawahu Tirmidziyu wa bayyana anna al-iwadha kana sitta baqaratin. Apa? Baqaratin, bukan baqarah. Baqaratin. Nih, baqarat itu na'amarakallahu fikum anak unta. Jadi yang ngasihnya kan apa? Unta. Jadi ya na'amarakallahu fikum balas pemberian itu oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan 6 anak unta, sebanyak 6 ekor anak unta. Nih. Hadirin rahimakumullah jami'an barakallahu. Dikasih na barakallahu. Nih. Senang sampean? Enggak. Nah, kasih lagi. Senang sampean? Enggak. Kasih lagi. Senang sampean? Baru iya senang. 6 jumlahnya. Na barakallahu. Nih. Antum bisa bayangkan ya, na'amarakallahu fikum, 1 ekor unta dibanding dengan 6 ekor unta kira-kira lebih larang di, lebih mahal mana? Tidak tahu ya kita ya, na'amarakallahu fikum. Nah di situ ya, rahmanur rahimakumullah, diambil faedah oleh Imam As-Sunani. Ini faedah yang penting ya, yang kita butuhkan ini, na'amarakallahu fikum. Ya, dalam hal isabah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata al-Imam As-Sunani rahimahu taala, fihi dalilun ala ishtiratir ridha. Fihi dalilun ala ishtiratir ridha. Padanya ada dalil dipersyaratkan ridha. Minal wahib awil muhti. Naam. Fihi istiratu, fihi dalilun ala istiratir ridha minal wahib awil muhti. Naam. Pada hadis ini la maraqla fikum terdapat dalil dipersyaratkan kerelaan orang yang memberi. Yeah. Dengan isabahnya tadi ya, la maraqla fikum. Yeah. Demikian pula atau orang yang memberikan hadiah. Sini ada orang hadiah, memberi. Nawar kita terima. Kemudian kita yusib. Kita apa? Membalas pemberiannya tadi. Maka dalam hadis ini amarakallahu fikum dipersyaratkan ya dengan apa? Dari isabah yang kita berikan itu keridhaan orang yang memberi. Ya. Kita kasih. Iya, Mas. Ya. Seneng enggak? Wah, enggak seneng, kasih lagi. Nah, pi Mas, seneng apa enggak? Ya. Nawarakallahu fikum. Nah, apa enggak senang mana yang amarakallah? Ditanya lagi sampai senang. Namanya istirdo. Namanya. Istirdo itu mencari ridhonya orang yang memberi tadi. Paham ya? Istirdo sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika apa Yusif memberikan balasan, beliau mengatakan, Aradita. Namarakallah. Kemudian, pihak yang memberi tadi mengatakan, enggak rito, enggak senang. Tanya lagi, ditambah lagi nam aradita nawaraklaw. Jawab lagi, la nawaraklaw. Tambah lagi nam aradita baru nam. Ternyata 6 ekor bakar, bakar nawaraklaw. Ya, 6 ekor anak unta, subhanallah. Qul bismillahir rahmanir rahim, kumujal barak baruri ridho. Qul bismillahir rahmanir rahim, kumujal baraklaw. Ini kata beliau na'am barakallahu fikum wa annau in aslama ilaihi wa innahu in aslama ilaihi qadra ma wahaba wa lam yardha zidalahu la barakallahu fikum. Lagi-lagi, wa annahu in aslama ilaihi qadra ma wahaba wa lam yardha zidalahu. Ya. Dan sungguh ketika engkau serahkan isabah tadi kepada orang yang memberi kamu, memberikan sesuatu kepada kamu, na'am barakallahu fikum. Ya. Satu kadar tertentu, na'am barakallahu fikum. Atau sekadar dengan apa yang ia berikan kepadamu, na'amarakallahu fikum, ternyata dia tidak ridho. Misalnya na'amarakallahu fikum, antum ngasih, ya, antum dikasih sapi, ya, na'amarakallahu fikum, contohnya. Atau gampanganlah na'amarakallahu sepeda motor, ya. Ya, kalau dikasih sepeda motor, na'amarakallahu fikum, ya. Ya, seharga 2 juta lah, nah, gitu ya. Karena sepeda motor bekas na'amarakallahu fikum sudah tahun tua gitu ya. Ya kali fit entah marah kemudian na'amarakallahu fikum. Seharga 2 juta motor itu. Terus antum ngasih 2 juta kepada dia. Na'amarakallahu fikum. Kan seukuran dengan motornya ya. Na'amarakallahu fikum. Ya kali fit entah marah kemudian na'amarakallahu fikum. Antum gimana? Seneng enggak? Nggih. Kan tanya seperti itu ya. Enggak mau. Enggak seneng. Nggih. Belum. Gitu. Antum tambah lagi, nawarakulaf, sampai senang, begitu, tahu ya? Ya kan dibikin rahmatmu. Ini nawarakulaf, sampai senang. Dan ini poin penting nawarakulafikum berkaitan nanti membedakan antara nawar isabah dengan baik, nawarakulafikum dengan baik. Ya kan dibikin rahmatmu jangan nawarakulaf. Karena sekali lagi kita tegaskan bahwasanya isabatul hibah atau ya hibatul sawab itu laisa minal baik. Bukan akdul mu'awadhah, bukan. Nawarakallahu. Tapi ketika kita ngasih ifrabah, nawarakallahu fikum, maka kita nawarakallahu fikum ditekankan untuk mencari ridhonya orang yang memberikan kepada kita. Gitu ya. Ya kan fitnah marah kemujuan barakallahu fikum. Ya. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, innau in aslama ilaihi qadra ma wahaba wa lam yardha zidalah. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Sampai ridho. Ya, nanti ada pertanyaan. Lu gimana amarakallahu fikum? Dia ngasih ya seukuran 1 juta. Terus kemudian kita kasih amarakallahu fikum 1 juta 100 gak ridho. 1 juta 100 gak ridho. Gimana ini amarakallahu fikum? Masa kita sampai itu? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, orang tanpa apa. Khalifah Tuhan Rahman Rahmatullahi Wabarakatuh. Nah. Khalifah Tuhan Rahman Rahmatullahi Hada Qawlu Ibnu Umar. Ini pendapatnya Ibnu Umar. Yang demikian ini. Jadi harusnya. Meskipun barakallahu fikum pemberian kita. Ishabah kita. Balasan pemberian kita. Itu lebih dari ukuran hadiah yang telah diberikan kepada kita. Ketika dia. Gimana? Seneng apa enggak? Enggak seneng. Tambah lagi. Gimana? Seneng apa? Enggak seneng. Tambah lagi. Nah, barakallahu fikum. Maka harus ditambah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ikhwan fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Qalu, para ulama mengatakan, nam. Ikhwan fillah rahimah rahmukum. Ini nam. Penting nam, penting nam barakallahu fikum. Idza ishtarata fihi ar-ridha. Idza ishtarata fihi ar-ridha, falaysa hunaka bay'un in aqata bai'un in aqata na'am barakallahu. Kalau dipersyaratkan ridha padanya ya, maka di situ tidak ada bentuk jual beli. Ya kan jual beli itu kan barakallahu fikum ya, misalnya na'am barakallahu fikum ya kan fitnah marhamakum 1000 misalnya, harga 1000 na'am barakallahu fikum ya, ini berapa ini 1000, kasih 1000 sudah selesai kan gitu ya. Namarakallahu. Ya kalau fitnah rahmukum. Tapi di dalam bab apa isabah ini namarakallahu. Antum kasih hatta seukuran lebih daripada itu. Namarakallahu. Seukuran lebih daripada itu. Maka ya antum tetap harus memberi. Ya namarakallahu sampai di hari itu. Ya kalau fitnah rahmukum. Ya namarakallahu. Ya kalau fitnah rahmukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Wa qala Syekhul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, inna hibatas sawabi la budda fiha min aridhal wahib awil muhti. Ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sunani di atas. Nah, barakallahu. Bahwasanya hibatus sawab, pemberian dalam bentuk membalas. Ya, pemberian membalas, nah barakallahu fikum. Itu la budda fihi min ridhal wahib, maka harus ada keridhaan dari orang yang memberi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Atau orang yang memberikan hadiah. At-dalil, dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karrara alaihi al-istirdha. Dalilnya adalah Nabi alaihi wasallam berulang kali minta ridhonya orang yang memberi ketika beliau memberikan balasan pemberian. Jelas ya? Ya kan diwet entah marah mengkemujian barakallahu. Beliau mengatakan, aradhita faqala la. Ya. Tidak. Fazatau faqala aradhita. Ya. Qala la. Fazatau aradhita faqala. Ya. Faqala na'am. Faruna barakallahu. Ya kalau fitnah marah mukmin jangan barakallahu. Saya. Ya kali fitun rahmah rahmah kemujuan para kelof. Nah. Disebutkan oleh beliau. Nah. Kita sebutkan tadi bahwasanya kalau kita memberikan balasan pemberian tadi, ya, melebihi ya ukuran barang yang kita terima. Nah, barakallahu fikum. Sementara yang memberikan kepada kita itu pemberi itu tetap kita kasih. Nah, barakallahu fikum. Sampai sebatas mana? Kan ya. Ya qul fi tah marahmu kemujuan barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini insya Allah tidak bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Qul tah marahmu kemujuan barakallahu fikum. Kata beliau, walakin law annal muhti, ini itunya syahidnya namurak, walakin law annal muhti talaba akthar mimma tusawi, akan tapi kalau orang yang menghadiahkan tadi menuntut lebih banyak dari apa yang ia berikan, namurak lafikum, ya misal contohnya ahda ilaika rajulun naqatan tusawi alfan. Engkau memberikan apa? Ada seorang memberikan hadiah kepadamu yang seharga apa seekor unta seharga 1000 misalnya. Fa'ataitu alfan, kemudian engkau berikan 1000 pula. Nah, barakallahu. Fakulta, lalu kamu mengatakan radita? Kamu ridho? Nah, barakallahu. Ternyata dia mengatakan kuala. Ya. Padahal sudah itu, sudah dikasih 1000 ya. Celah harga untanya tadi ya 1000 namarakallah. Iya. Kalau itu entah marah makmum. Nah. Apa itu tahu alfan wa mi'ah? Lalu engkau tambah. Engkau kasih 1100. Kan itu ya. Kemudian antunya radita gimana? Sudah itu? Dapat, nawara kalau itu. Kalau lah, ternyata dia masih mengatakan lah, nawara kalau itu. Ye, antum kasih lagi. Alfun wami alfan alfun wami atin, nawara kalau itu. Antum kasih lagi 6200, nawara kalau itu. Kemudian kamu mengatakan, arti kita 6. Bagaimana? Dapat, nawara kalau itu. Ternyata enggak lagi. Lah ini berarti ada indikasi. Jadi nawara kalau itu. Ya, memberi berharap untuk diberi lebih banyak. Ya, kalau sudah ada indikasi semacam ini, nah, barakallahu fikum. Ya, kita apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Maka, nah, barakallahu fikum, kita bisa mengembalikan. Oh, sudah, ambil aja barangmu, nah, barakallahu fikum. Ya, ambil aja pemberian kamu, nah, barakallahu fikum. Begitu ya. Itu kenapa? Dia, nah, barakallahu fikum, memberi tapi dengan niatan untuk diberi lebih banyak. Ya, yeah. Begitu ya. Sekarang fitnah rahmah rahmukmu. Nah itu kemungkinan juga namara kalau terjadi pada yang memberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah itu mimbab apa menunjukkan bahwasanya beliau ini namara kalau orang yang sangat indah perilakunya. Meskipun demikian tetap dikasih namara kalau. Yang ini ya. Kata Syekh Muhammad Taimin kalau misalnya seperti itu berarti orang ini namara kalau fikum, ya yeah. Istighfar, ya. Yeah. Mengharapkan lebih banyak dari pemberian yang diberikan kan itu ya. Ya khairu fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Naam. Ya khairu fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Ya, sementara kimahnya tadi cuman harganya unta tadi hanya 1000 ya. Atau mungkin kalau dibahasakan di sini 10 rupiah apa 10 juta misalnya naam barakallahu fikum. Ya khairu fitnah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Naam. Sehingga pertanyaannya, apakah kita tetap harus ngasih namara kalafikum? Tetap ngasih tambahan namara kalafikum? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yalzam. La yalzamuni fi hadzal hadzal hal. Maka tidak mengharuskan pada kondisi ini untuk kita tambah lagi enggak. Namara kalafikum. Kata beliau, bal yajuzu an awa bal yajuzu li an akula idza lam tardha khud naqataka wala ghadabatan alayya fi hadza. Naam barakallahu. Ya. Pada kondisi ini naam barakallahu. Boleh kita mengatakan naam barakallahu. Kalau kamu enggak ridho dengan pemberianku ini, sudah dikasih ya 1100 tambahan ya. 100 ya. Enggak ridho lagi kasih 1200. Enggak ridho lagi naam. Sudah nah, kalau kamu enggak ridho, ambil saja pemberian kamu naam barakallahu. Ya, ambil saja pemberian kamu. Kali ini tentang marhamukum. Lianna arafna anna ar-rajul innama manna liyastakthir liyastakthiru. Dikarenakan kita dengan itu mengetahui bahwa orang ini memberi ya dalam rangka untuk mendapatkan pemberian yang lebih banyak. Dan ini dilarang dalam Al-Qur'an. Ya, dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi berharap pemberian lebih banyak. Begitu ya. Ya qadir fitnah rahmah kemujuan barakat. Ya sekali lagi na'amarakallahu fikum. Ya. Hibatul sawab laisa minal iwat. Bukan iwat. Na'amarakallahu fikum. Ya qadir fitnah rahmah kemujuan barakat. Kalau termasuk iwat boleh tawar-menawar. Na'amarakallahu fikum. Boleh tawar-menawar. Ya qadir fitnah rahmah kemujuan. Nah. Ya qalibitin rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Makanya dipersyaratkan adanya ridho ini supaya tidak na'am barakallahu fikum. Tidak ada apa? Ada keserupaan dengan iwat dalam bab jual beli. Na'am barakallahu fikum. Ya qalibitin rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Demikian dikatakan oleh Imam As-Sunani menukil dari kalamnya para ulama. Ya qalibitin rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Dari hadis ini pula terdapat faedah husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wasalam. Indahnya perilaku Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Qarifatun rahmakum. Orang ini kan kalau lihat kan istiksar saja ya, nawarakallahu fikum. Ya. Kalau kita ya sudah nawarakallahu fikum. Nah, ambil aja pemberian kamu, aku enggak butuh. Nawarakallahu dikek yus akeh ngono sik jaluk maneh. Kan gitu ya. Saya enggak ridho-ridho kan gitu ya. Kok enggak ridho-ridho kamu nah, sudah ambil saja kan gitu ya. Tapi Nabi Amrullah dengan akhlaknya yang indah tetap dikasih. Padahal satu ekor unta dikasih balasan 6 ekor unta meskipun kecil-kecil ya, 6 ekor unta. Qarifatun rahmah kemujuan barakallahu. Ibaratnya satu ekor sapi betina, namarakallahu fikum, dikasih ya balasan 6 ekor sapi pedet. Kan gitu ya. Kalau misalnya diukur seperti itu, kan lihat sapinya ya, satu ekor na'amarakallahu fikum, sekarang na'amarakallahu yang bagus ya, mentok 20 juta. Nah, pedet na'amarakallahu fikum, usia 3 bulan aja atau 4 bulan sudah nyapeh gitu na'amarakallahu fikum, itu berapa itu? Paling enggak 5 juta enggak boleh na'amarakallahu fikum, 6 juta lah. 6 juta sudah berapa? 30 juta, 20 ya dibalas 30 juta misalnya. Kan gitu ya. Berarti lebih banyak balasannya pemberiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersamaan dengan itu Rasul tetap ngasih. Itu menunjukkan akhlaknya beliau yang indah. Ya, itu kan dikatakan rahmah kemujaan barakallahu. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wasallam haitsu nazzala kullu insanin manzilata. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memposisikan setiap manusia, ya, pada posisinya. Nah, warahmatullah. Kali ini tentang warahmatullah. Warahmatullah. Ya, fa'ata hadar rajula hatta radiya. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada orang tadi yang berikan hadiah unta tadi sampai dia ridho. Kali ini tentang warahmatullah. Wakana yuhibu min ashabi. Padahal Rasulullah biasa memberikan pemberian kepada sahabat-sahabatnya. Walam yakun yaf'alu ma'ahum kafi'lihi ma'ahadar rajul. Ini dalam keadaan beliau tidak pernah memperlakukan berlaku bersama mereka sahabat-sahabatnya seperti yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang tadi. Itu menunjukkan ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW menundukkan manusia pada posisinya. Bisa jadi nama orang tersebut min ru'asail qaum nggih. Ini ma'ruf, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan itu ada unsur na'am ta'liful qulub. Piye? Melembutkan hatinya. Ya kan fitnah mah. Nih. Seperti yang masyhur ketika selesai perang Hunain, na'am barakallahu. Kalibit entah makmuk itu banyak pemuka-pemuka kaum yang baru masuk Islam. Ya kalibit entah marah makmuk jalan. Tak tanggung-tanggung Rasulullah SAW ngasih satu orang dikasih berapa? 100 ekor unta. Ya. Kalibit entah makmuk giliran yang lain dikasih cuma 70 karena jatahnya habis ya. Gak ada na'amarakallahu fikum. Ya. Protes. Dia dikasih 100 kok saya dikasih 70 na'amarakallahu fikum. Akhirnya diambilkan dari Baitul Mal. Khalifat entah yang lainnya lagi dikasih na'amaraqlafikum berupa kambing selembah. Ya, kambing selembah itu enggak satu dua ekornya, per ekor-ekor ya. Khalifat entah marah mukmujan paraqlaf. Ya. Demikian yang hendak pemberian Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam rangka taklif. Ya. Sehingga mereka pulang dan itu terjadi nah. Mereka pulang ya mengatakan kepada kaumnya, ya aslimu, masuklah Islam pada masuklah kalian pada agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'tila yahsyal faqr. Karena Muhammad memberikan ya harta dengan tanpa takut fakir. Subhanallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah entah marah mukmusyan para khalaf. Ya. Jadi meskipun pemberiannya lebih, ya. Dan itu na'am barakallahu memang termasuk makarimul akhlak na'am barakallahu tetap dikasihkan. Sampai ridho. Ya, pembahasannya sekarang kita nah, kalau bisa seperti itu masa Allah zain amarakallahu. Ya misalnya, ya, nah ya, dari antum dikasih hadiah, namarakallahu kemudian antum yusif, ya. Gimana? Yusif itu. Padahal hadiahnya cuma 1000 perak misalnya namarakallahu. Kasih 1000. Gimana? Puas? Enggak, enam. Kasih lagi namarakallahu fikum 2000. Iya, puas? Enggak, ini kasih lagi 3000. Mungkin lah antum ngasih cuma 1000, nanti kasih 2000 enggak puas, puas sudah. Ambil. Mungkin kita seperti itu, kan gitu ya. Mungkin kita seperti itu. Nah, marakallahu fikum. Ya kan lebih entah marhamukum. Lain hal dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ya kan lebih entah marhamukum sekali lagi menunjukkan puasanya ini merupakan bentuk ya akhlak beliau yang indah. Nah, marakallahu fikum. Masalah dunia itu enggak terlalu berharga. Enggak berharga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kan lebih entah marhamukum sekali barakallahu fikum. Sampai pernah digambarkan dunia na'amaraqlaw fikum itu seperti na'amaraqlaw cempe mati kupingnya purut na'amaraqlaw fikum ya khalifat itu anak kambing yang mati yang cacat yang mati inilah na'amaraqlaw fikum permisalan dunia itu ya khalifat entah marahmukum dipermisalkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat gelem gak pakai iki nah. Mau gak tak kasih ini. Ya Rasul satu dirham saja untuk beli. Enggak mau. Iya, kok dikasih. Ya, beli enggak mau beli satu dirham. Enggak, dikasih aja enggak mau. Nah, warakulah. Gitu. Iya, maka seperti inilah permisalan dunia. Nah, warakulah. Sehingga kita dapat ya, Rasulullah SAW terkait masalah dunia. Masya Allah, luar biasa. Sampai digambarkan seperti tadi itu. Iya, yu'ti layasyal fakir. Dia memberi dengan tanpa takut fakir. Qalibat entah, warahmukum. Ya, beda halnya dengan kita ya. Pertimbangannya banyak. Wah, nanti kalau tak kasihkan nanti istri saya makan apa? Nah, orang kelafik. Buat besok apa? Nanti ya kan lebih entah kalau buat suara kelafik. Anak saya nanti makan apa? Banyak pertimbangan gitu ya. Ya kan lebih entah marah mengkumusin para kelafik. Demikian ikhwan fiddin rahimah. Jadi ini namara kelafik termasuk hadis yang merupakan kelengkapan dari bab al-isabah. Ya. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwasanya al-isabah laisa minal iwat. Bukan termasuk ganti seperti gantinya al-mabi bisaman enggak. Ya, nah barakallahu. Ya. Ya kalau kita entah marah mukmujan barakallahu. Apa ini? Bacaannya apa ini? dia. Apa? Apa? Tidak rido. Tulisannya bagus. Nah, barakallahu fiik. Sampai saya enggak bisa baca. Nah. Afwan, bagaimana jika ada seorang yang memberi atau menghibahkan kepada seorang, kemudian yang diberi memberi balasannya, akan tapi dia tidak ridho karena dibalas pemberiannya. Jadi dibalas malah enggak ridho, gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, maka apa bagaimana kalau demikian hal ini? Ya, na'warakallahu fikum. Khalifat entah marahmukumusian barakallahu fikum. Ya, sudah na'warakallahu fikum. Tidak masalah. Jadi, artinya na'warakallahu fikum, memang ada seperti itu. Dia ngasih, tapi ketika dikasih, malah gak ada. Antum kok dikasih, malah ngasih saya, misalnya gitu ya. Gak rido. Na'warakallahu fikum. Mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi orang yang memberi? Ya, apa yang isabah tadi? Apakah na'warakallahu tetap diberikan dalam keadaan enggak ridho? Na'warakallahu fikum. Ya kan diberikan tahmukmu atau tetap harus antum terima, harus kayak gitu. Apa seperti itu, ya. Ya, kan diberikan. Kadang-kadang enggak itu. Dia tuh kayak enggak ridho-ridho tapi na'warakallahu fikum, ya. Ya. Enggak mau tapi mau gitu ya, na'warakallahu fikum. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang. Sehingga kadang di itu. Ayo, enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu ya, na'warakallahu. Ya kan diberikan tahmukmu. Kalau ada indikasi seperti itu ya, antum kasih, na'warakallahu fikum. Ya. Kalau betul-betul memang dia enggak rido dengan ya sudah antum kasih dalam bentuk yang lain. Apa itu? Doa. Ya kan? Kan ada doa gitu kadang. Oh, enggak mau, tapi kalau sebenarnya dia mau, na'warakallahu fikum. Antum kalau ada indikasi seperti itu kasih, na'warakallahu fikum. Ya. Kalau enggak ya antum kasih dalam bentuk yang lain. Ya. Artinya man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Intinya itu na'warakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Na'warakallahu. Ya khalifat entah mungkin barakallahu fikum. Afan, apakah kita boleh menolak pemberian tersebut jika kita mengetahui bahwa ia tidak ridho? Seperti yang dikatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin, boleh. Na'warakallahu fikum. Ya, tinggal sih ya. Kasih isabah, enggak ridho. Kasih lagi, enggak ridho. Padahal sudah melebihi dari apa? Barang yang dia kasihkan pada kita. Ya sudah antum balik. Apa? Na'warakallahu bu'a lagi pemberian kamu kan? Boleh. Paham ya? Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tadi. Tapi tentunya ikhwan tentah makmumah. Iya. Dengan cara yang baik. Na'warakallahu. Iya. Menolaknya. Mengembalikannya. Na'warakallahu. Ya tahu caranya seperti apa ya? Kalau seperti itu ya. Na'warakallahu. Khalifat entah marah mukmujal barakallahu fikum. Afan, apakah kita boleh memberi kepada seorang dengan pemberian itu kita mengharap agar orang yang kita beri membalas kepada kita? Kalau seukuran dengan apa yang antum berikan, maka itu yang ada. Boleh barakallahu fikum. Ya, kalau antum sampai membalas meminta barakallahu fikum yang lebih dari apa yang telah kamu berikan, lah itu yang tidak diperkenankan dalam apa? Dalam syariat. Nggih. Yeah. Kalau itu entah yang tadinya antum misalnya apa memberi gitu saja na'warakallahu ikhlas karena Allah, entah nanti dibalas dapat pahala na'warakallahu fikum. Tapi kalau antum niatnya biar dibalas ya, dapatnya aja saja na'warakallahu fikum. Kan gitu ya. Kan iman ya. Jangan seperti itu. Nah, berikan ikhlas, ya. Yeah. Berikanlah. Berilah ya kepada saudaramu dengan ikhlas. Entah nanti dikasih atau enggak dikasih, dibalas atau enggak dibalas, itu urusan lain. Na'warakallahu fikum. Dikasih alhamdulillah. Yang itu ya. Antum dapat dua faedah. Naam barakallahu fiik. Faedah naam barakallahu fiik diberi balasan oleh saudara kamu. Iya. Faedah yang kedua dapat pahala karena ikhlasnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan iya. Tapi kalau sejak awal antum sudah naam barakallahu fiik, ah tak ngasih lah. Naam supaya nanti diberi sama si fulan. Naam barakallahu fiik. Sama saja naam. Antum dapat itu saja. Ini. Apalagi sampai naam, wah nanti kasih sama fulan nanti biar dibeli lebih banyak. Antum jatuh dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tastaghfir. Paham ya? Khalifatun rahmah kemujian barakallahu. Jadi ya hibah, ya kalau bisa naam, meskipun hibah naam di sawah itu boleh, tapi sekedar itu saja naam barakallahu fikum. Boleh naam barakallahu. Ya, enggak boleh lebih. Naam barakallahu. Kalau diniatkan lebih dari orang yang memberikan hibah tadi, jatuh dalam bab tadi. Bab wala tamnu tastaghfir. Saya sodako untuk ayah saya yang sudah meninggal dengan harapan saya, dengan harap apakah pahalanya? Apa? Dengan apakah pahalanya bisa jadi jariah untuk ayah nawarakallahu. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepat nama antum jariah untuk dirimu. Ya, saya bacakan ya. Nawarakallahu. Saya sedekah untuk ayah saya yang sudah meninggal dengan harapan ya, dengan apa ya? Harta saya. Apakah pahalanya bisa jadi jariah untuk ayah saya? Nawarakallahu. Kalau ditentah marhamukmu terkait masalah ini itu khilaf dengan para ulama. Nyampe tidaknya amalan orang yang hidup pada orang yang mati. Naam barakallahu fikum. Disebutkan ada 4 atau 3 pendapat naam barakallahu fikum dalam bab ini. Ya kalau ditentah ada yang mengatakan enggak nyampe sama sekali dan ini pendapatnya Mu'tazilah. Naam barakallahu fikum. Kalau ditentah ada yang mengatakan nyampe secara mutlak ini siapapun orang yang mengamalkannya. Jadi amalan yang dihadiahkan kepada nyampe secara mutlak. Nah, ada yang mengatakan amara khalafik nyampe kalau dia anaknya. Ya, karena anaknya itu adalah termasuk ya, upayanya, termasuk hasil kerjaannya dia. Kan itu ya. Khalifatun rahmahukum. Ada yang nyampe sebagaimana yang disebutkan dalam syariat, nyampe-nya. Dan ini yang terakhirnya, yang termasuk. Ya. Khalifatun rahmahukum. Seperti amara khalafikum. Khalifatun puasa. Ya. Dalam syariat dijelaskan amara khalafik. Orang tua antum punya utang puasa, kemudian antum yang gantikan apa puasa tersebut. Nyampe namaraklah bermanfaat. Dijelaskan sama syariat, kan ini ya. Ya kalau diberi entah makmum, yang tidak dijelaskan maka enggak kita bawa ke situ namaraklah. Ya. Terlepas dari khilaf ini namar, yang tepat namaraklah fikum antum dengan harta antum sedekahkan. Ya, jariah untuk diri antum. Ya. Kalau ibadat tahamku, kan amal antum yang antum amalkan amarakallahu fikum. Yeah. Ya, kalau ibadat itu semua akan mengalir juga kepada orang tua antum. Yeah. Ya, kalau ibadat tahamku, kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Yeah. Kalau manusia mati maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Yeah. Di antaranya awwalatin salihin yad'u lah. Ya, anak yang soleh yang mendoakan. Ya kan fitnah marhamakumusyam. Baik dalam bentuk doa masalah, namarakallahu fikum. Anaknya, ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Atau doa ibadah. Ya ibadah kita, namarakallahu fikum. Semuanya, insyaAllah. Kalau namarakallahu fikum, juga akan mengalir kepada orang tua kita pahalanya. Ya, apalagi kan fitnah marhamakumusyam. Antum tahu seperti itu dari orang tua kamu. Nih, sampean punya uang, sudah kau jariah. Ilmu dari bapak antum. Kemudian antum jariah. Mengalir namara kalau pahalanya. Kepada bapak antum. Paham ya? Wallah alam biswa. Jadi ya kondisi terkait masalah apa? Ini ada khilaf. Terlepas daripada itu. Yang tepat antum sodako untuk antum. sedekah ceria untuk antum, mudah-mudahan pahalanya juga melahir kepada orang tua. Begitu ya. Nek tahi bayat al-qadar. Ciri-ciri. Nah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.